بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبعد، saudara-saudaraku sekalian yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan pagi yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua kemudahan untuk bisa melanjutkan pembacaan kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Naqib rahimahullahu taala, dan diberikan catatan sekaligus pendalilan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib hafizahullahu taala. Di pertemuan yang lalu, ma'asirul muslimin, sudah kita baca poin yang berjudul walil ajzi asbabun. Tidak bisa menggunakan air itu memiliki banyak sebab. Sudah kita baca sebab yang pertama adalah faqdul ma, yaitu tidak adanya air atau seseorang kehilangan air. Ini kondisi yang pertama, sudah kita bacakan dengan rincian-rincian yang disebutkan oleh Ibnu Naqib rahimahullahu taala. Di kesempatan kali ini, ma'asirul muslimin, kita coba membaca penjelasan atau lanjutan dari poin ini, yaitu sebab-sebab yang menyebabkan seseorang tidak bisa menggunakan air. Muallif rahimahullahu taala berkata, walau wajada ba'dha ma'in la yakfi taharatuhu lazimahu isti'maluhu. Seandainya seorang muslim, kata beliau, ada seseorang mendapatkan sebagian dari air yang dia butuhkan untuk bersuci, tapi air ini hanya sebagian, sedikit airnya, tidak banyak. La yakfi taharatuhu, tidak cukup kalaupun dipakai untuk bersuci. Ya, kalaupun dia pakai untuk bersuci, maka air tersebut tidak cukup. Dan tentunya tayamum itu dilakukan saat tidak ada air. Kalau ini kasusnya airnya ada, tetapi permasalahannya la yakfi, tidak cukup kalaupun dipakai untuk bersuci. Lazimahu isti'maluh, maka dia tetap lazim, harus menggunakan air tersebut untuk berwudu. Dia harus menggunakan air tersebut untuk berwudu. Kaidahnya, kata Profesor Dr. Mustafa Dib hafizahullahu taala, لِأَنَّ الْمَيْسُورَ لَا يَسْكُتُ بِالْمَعْسُورِ. Karena sesuatu yang mudah itu tidak digugurkan oleh sesuatu yang sulit. Artinya tidak bisa kita menggugurkan seluruh bagian dari ibadah dikarenakan ada bagian yang lain yang tidak bisa kita lakukan. Atau dalam kaidah yang lain dikatakan مَا لَا يُدْرَقُ لُّهُ لَا يُتْرَقُ لُّهُ. Sesuatu yang tidak dapat dilakukan keseluruhan tidak juga ditinggalkan secara keseluruhan. Dalilnya adalah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, di mana beliau berkata, wa idza amartukum fa'tu minhu mastata'tum. Wa idza amartukum fa'tu minhu mastata'tum. Apabila aku memerintahkan kalian, ya, memerintahkan satu syariat misalnya, fa'tu, maka lakukanlah apa yang aku perintahkan itu, mastata'tum, yaitu semampu semampu kalian. Oleh karenanya walaupun air yang kita dapatkan tidak cukup untuk toharah bersuci, maka kita wajib menggunakannya. Thumma tayammama lil baqi. Kemudian bagian yang tidak bisa atau tidak bisa dibasuh dengan air dikarenakan airnya hanya sedikit, kita tayammum. Tentunya pengertian tayammum di sini bukan berarti mengusap bagian, misalnya saya belum mengusap, belum membasuh kaki, berarti kaki saya diusap dengan tanah. Bukan seperti itu pemahamannya. Karena memang anggota tayammum itu hanya dua. Yang pertama adalah wajah dan yang kedua adalah tangan. Maka ketika misalnya yang belum terbasuh adalah bagian kaki, di mazhab Imam Syafi'i dia tetap harus berwudu, ya, dari mulai misalnya wajah, lalu tangan, lalu kepala, sampai di kaki habis. Apa yang harus dia lakukan? Maka dia harus tayammum. Oh, berarti kakinya diusap dengan debu? Bukan. Tetapi tayammum dengan sempurna, yaitu Allah katakan dalam Al-Quran, ya, usaplah wajah kalian, ya, dan tangan kalian sa'idan tayyiba, menggunakan tanah yang bersih, sebagaimana sudah kita jelaskan di pertemuan yang lalu. Lalu dikatakan di sini, maka orang yang hadas, ya, seorang yang hadas yang mendapatkan air tetapi tidak cukup untuk dia gunakan bersuci, yutahhiru wajhahu. Yang pertama dia membersihkan wajahnya. Thumma yadaihi ala tartib. Kemudian tangannya, ya, sesuai dengan tartib, ya, urutan yang telah ditentukan. Wal junubu, adapun orang yang junub, yabda'u bima syaa. Ya, dia boleh memulai dengan bagian apapun. Artinya junub kan tidak ada tartibnya, ya. Kalaupun ada tartibnya, ya, sifatnya sunnah. Adapun dalam wudu itu ada tartib. Tartib artinya ada urutan yang harus kita jaga, tidak boleh kita ubah. Adapun orang yang junub, yabda bimasya. Ya, al-junub yabda'u bimasya. Ya, dia memulai dengan bagian apapun yang dia inginkan. Wayundabu a'ali badanihi. Wayundab a'ali, ya, badanuhu, dan hendaknya dia mendahulukan bagian atas dari tubuhnya, misalnya kepala. Kalau airnya tidak cukup, maka prioritaskan bagian atas. Profesor Dr. Mustafa diberkata, li'annaha asyrafu min ghairiha, karena bagian atas itu adalah bagian yang paling mulia dari tubuh manusia, ya, yang kita gunakan untuk sujud, yang kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan dalam Al-Qur'an, wasawwarakum fa ahsana suwarakum. Dialah Allah yang telah membentuk rupa kalian, fa ahsana suwarakum, kemudian Allah perbagus rupa kalian. Kemudian Ibnu Naqib rahimahullahu taala berkata, "Atsani." Sebab yang kedua yang menjadikan seseorang tidak bisa menggunakan air. Kalau sebab yang pertama tadi apa? Tidak mendapatkan air atau kehilangan air, airnya tidak ada. Adapun sebab yang kedua kata beliau adalah khaufu 'atsin, khaufu 'atsi nafsihi wa rifqatihi wa hayawanin muhtaramin ma'ahu. Seseorang boleh saja tayammum disebabkan dia khawatir akan mengalami kehausan, atau teman yang ikut dalam perjalanan bersamanya akan kehausan kalau air tersebut dipakai untuk bersuci, atau hayawan, atau hewan yang muhtaram, ya, yang dihormati, yang ikut bersamanya dalam perjalanan akan mati kalau air itu digunakan untuk bersuci, misalnya mandi besar atau berwudu. Maka dalam kondisi ini, ma'asirul muslimin rahimakumullah, seorang muslim boleh bertayammum. Jadi kalau ini sebabnya bukan tidak ada air, airnya ada. Airnya ada. Tetapi kalau seandainya air itu dipakai ya, dia akan berada dalam kondisi kehausan. Begitupun teman-temannya akan kehausan, atau hewan yang bersamanya, yang memang hewan itu hukum asalnya kita menghormati hewan, ya, hukum asalnya kita menghormati, apalagi hewan-hewan yang tidak berbahaya, ya, yang tidak berbahaya, yang tidak mengganggu manusia, kita tidak mengganggu mereka, ya. Maka ketika ada air yang sedikit, yang kalau kita pakai maka akan ada yang terkena dampak kehausan misalnya, tidak mendapatkan air untuk minum, maka dalam kondisi yang kedua ini kita boleh bertayamum. Walau fil mustaqbal, walaupun hausnya bukan saat itu belum haus, ya. Tetapi kalau itu dipakai, itu persediaan terakhir, maka mereka akan beberapa waktu ke depan akan berada dalam kondisi kehabisan air lalu kehausan. Wa yuhramul wudu'u hina idzin. Maka dalam kondisi ini tidak boleh dia berwudu. Ya, wala tulqu bi aydikum ila tahlukah, Allah katakan. Jangan kau biarkan dirimu jatuh ke dalam kebinasaan. Artinya kalau masih bisa kita bertahan, ya, mempersiapkan diri kita jangan sampai kita celaka, maka itu wajib dilakukan. Ya, wajib dilakukan. Oleh karenanya kalimat yang digunakan oleh Ibnu Naqib rahimahullahu taala, yuhram al-wudu'u hina idzin. Dalam kondisi seperti ini dia tidak boleh melaksanakan wudu. Ya, tidak boleh melaksanakan apa? Wudu. Fa yatazawwad li rifqatihi. Ya, maka hendaknya dia menjadikan air yang tersisa itu sebagai perbekalan, ya, untuk teman-temannya, untuk dirinya dan hewan yang bersamanya. Di sini ada ta'liq dari Profesor Dr. Mustafa Dib hafizahullahu taala. Beliau berkata, ay minal ma. Maksudnya dia boleh menjadikan air yang sedikit itu sebagai perbekalan. Liyahfaz alaihim wa ala nafsihi hayatahum. Dalam rangka memastikan atau menjaga kehidupan, ya, kehidupan atas dirinya, diri teman-temannya dan hewan yang ada bersamanya. Wal hayawan al muhtaram. Adapun hewan-hewan yang harus kita muliakan, artinya tidak boleh kita ganggu, adalah kullu dhi ruhin, ya, ghairul murtad minal bashar. Setiap yang memiliki ruh, ya, harus kita muliakan, kecuali yang murtad. Manusia juga kan hewan, hayawanun natiq, ya, hewan yang berbicara. Ya, kullu dhi ruhin, setiap yang bernyawa, kecuali orang yang murtad dari manusia, atau al-kalb al-aqur. Apa itu kalbul aqur? Anjing gila, babi dan yang sejenis dengannya. Ini dalam kondisi ini itu tidak diberikan prioritas, artinya tidak kita ketika pun ada air boleh kita dahulukan wudu kalau memang pilihannya adalah mereka, yaitu orang-orang yang murtad atau orang-orang yang atau hewan seperti anjing gila dan lain sebagainya. Lalu dikatakan di sini, rawal Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu taala an, anna Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam qaal. Nabi Muhammad pernah bersabda, baina rajulun yamshi fastadda alaihi al-athsh. Ada satu peristiwa di mana seorang laki-laki berjalan kemudian dia merasakan haus yang luar biasa. Fanazala bi'ran fashariba minha. Maka laki-laki ini pun turun ke dalam sumur yang ada di tempat tersebut lalu dia minum. Thumma kharaja fa idza huwa bikalbin yalhas. Lalu ketika dia naik dari sumur, keluar dari sumur, dia mendapatkan anjing yang menjulurkan lidahnya karena kehausan. Wa ya'kulu thara minal athsh. Ya, dan dia berada dalam kondisi haus yang luar biasa. Faqal, maka laki-laki ini berkata, laqad balagha hadza mithla allazi balagha bi. Hewan ini, anjing ini telah merasakan, ya, telah sampai pada kondisi yang aku rasakan sebelumnya. Famala akhuffahu thumma amsakahu bifaihi. Maka dia turun lagi ke dalam sumur, lalu dia penuhi khuf, khuf alas kaki yang terbuat dari kulit, dia penuhi dengan air, kemudian dia gigit dengan apa namanya, dengan mulutnya. Artinya dia sambil memanjat keluar dari sumur, dia gigit apa namanya sepatu tersebut yang sudah diisi penuh dengan air. Summa raqa fasaqal qalb, kemudian dia naik keluar, kemudian dia berikan minum anjing tersebut. Fasyakarallahu lahu faghafara lahu, maka Allah subhanahu wa ta'ala bersyukur kepadanya, ya, berterima kasih kepadanya, maka Allah mengampuni dosa-dosanya. Lalu para sahabat berkata, ya Rasulullah, inna lana fil bahaim ajran, apakah kita dapat pahala kalau kita melakukan itu untuk hewan? Lalu katakan, fi kulli kabidi ratbin ajr, dalam semua apa namanya kebaikan membantu makhluk hidup itu di dalamnya terdapat apa namanya ajr, ya, terdapat pahala. Ini dalil yang digunakan bahwa kalau di satu tempat kita mendapatkan air yang hanya cukup untuk minum, cukup untuk teman-teman kita dan hewan yang bersama kita, ya, lalu datang waktu sholat misalnya, ya, dan kita khawatir kalau kita gunakan air tersebut maka akan terjadi apa namanya kehausan dari orang-orang yang bersama kita, termasuk kita akan kehausan, maka dalam kondisi ini kata beliau, yuhram alwudu hina izin, dalam kondisi ini diharamkan dia berwudu, wayatayammamu bila iadatin, dan dia harus bertayamum tanpa harus mengulang salatnya. Artinya salatnya yang dia lakukan dengan tayamum itu dianggap sah. Jelas ma'asyiral muslimin, ini poin yang disampaikan oleh Ibnu Naqib rahimahullahu ta'ala. Kita memasuki poin yang ketiga. Poin yang ketiga dari sebab-sebab seseorang boleh tayammum. Al-thalith maradun yukhafu ma'ahu talafun nafsi awil udwi, adalah sakit. Jadi kondisi pertama tidak dapat air, kondisi yang kedua adalah khawatir akan kehausan, yang ketiga yang dengannya kita diperbolehkan tayamum adalah sakit, yukhaf yang dikhawatirkan, ya, yang dikhawatirkan kalau dia menggunakan air, ya, kalau dia menggunakan air talafun nafs, yaitu meninggal, aw udwin, atau cacat, ya, au fawati manfaati udwin, atau dia kehilangan apa namanya dia tidak lagi bisa memanfaatkan anggota tubuhnya. Jadi kalau ada kondisi seseorang di mana dia hendak sholat lalu dia khawatir jika menggunakan air dia akan apa namanya meninggal atau akan cacat atau akan kehilangan apa namanya bagian tubuh, artinya bagian tubuh tersebut tidak bisa lagi difungsikan, misalnya menjadi lumpuh atau tiba-tiba menjadi tuli atau menjadi cacat secara permanen, au hudusu maradin makhuf, atau dia khawatir kalau dia pakai air itu belum terjadi sebenarnya tapi ada kekhawatiran akan muncul penyakit yang menakutkan misalnya. Kalau seandainya dia masih menggunakan air untuk bersuci, maka dalam kondisi ini ma'asyiral muslimin boleh dia tayammum. Ya. Begitupun kata beliau, ziyadatu maradin, atau sakitnya akan bertambah. Au ta'khir al-bur', atau menyebabkan apa namanya jadi lama proses penyembuhan. Ya, jadi ta'khir al-bur'i. Jadi proses penyembuhannya jadi lama. Au syiddatu alamin, atau dia merasakan syiddah, yaitu sakit yang luar biasa. Au syai'an fahishan fi udwin zahir, atau sesuatu yang fahish, yang parah, ya. Fahish itu parah. Fi udwin zahirin, di bagian tubuh yang terlihat, contohnya adalah wajah, tangan misalnya. Di sini Profesor Dr. Mustafa Dib memberikan taklik, kata beliau, al-udwu az-zahir, adapun bagian tubuh yang zahir yang selalu terlihat adalah wajah dan kedua tangan dan yang semisal dengannya. Ya. Adapun yang dimaksud dengan kata beliau apa namanya? fahish, yang dimaksud dengan fahish di sini adalah sesuatu yang parah, contohnya taghayyuru laun, ya, berubahnya wajah, ya, tiba-tiba akan berubah wajahnya dikarenakan menggunakan air karena dia berada dalam sakit tertentu. Ini kondisi-kondisi ini, ma'asirul muslimin, memungkinkan seseorang untuk tayammum. Apa tadi yang pertama? Dia khawatir akan meninggal atau cacat atau lumpuh, ya, atau terjadinya penyakit yang dia khawatirkan, atau bertambahnya sakitnya, atau memperlambat proses penyembuhan, atau sakit yang luar biasa, atau terjadi perubahan yang parah dalam tubuhnya, misalnya warna kulitnya menjadi menghitam dalam kondisi tertentu kalau dia terkena air. Di dalam apa namanya poin-poin ini, kata beliau, ya, boleh dia tayammum, ya, boleh dia tayammum. Lalu Ustaz, barangkali ini kan hanya klaim saja, hanya alasan yang dibuat-buat oleh orang tersebut. Maka di sini Ibnu Naqib rahimahullahu taala berkata, wa ya'tamidu fihi ma'rifatahu. Ya, dalam kasus ini kita boleh beriktimad menjadikan apa namanya ucapan orang tersebut sebagai alasan. Ya, alasan, dengan syarat tentunya dia sudah punya pengalaman, atau dia pernah berdiskusi dengan dengan seorang tabib, ya, seorang dokter yang memang amanah, terpercaya, maka dalam kondisi ini boleh dia tayammum. Au tabiban yuqbalu fihi khabaruhu, atau dokter yang diterima beritanya. Jadi ini bukan dari si fulan yang akan wudu, tetapi dari dokter misalnya. Kita dengar, oh benar, saya sudah bertanya kepada dokter, apa yang dia katakan benar. Itu boleh, ya, dalam kondisi ini boleh dia tayammum, ya. Di sini dipersyaratkan tabiban yuqbalu fihi khabaruhu, yaitu tabib yang diterima beritanya. Artinya bukan tabib yang tertuduh pendusta, ya, tetapi tabib yang jujur, yang amanah, yang memeriksa pasiennya sesuai dengan kaidah-kaidah kedokteran. Kita lanjutkan, ini masih kaitan dengan sakit, ya. Ibnu Naqib rahimahullahu taala berkata, fa in khafa min jurhin wala satira alaihi. Seandainya seseorang yang hendak bersuci, dia khawatir atas luka yang ada di tubuhnya. Dia khawatir kalau dia menggunakan air, dia khawatir atas luka yang ada di tubuhnya. Wala satira alaihi, dan luka ini tidak ada penutupnya, tidak dipakaikan perban atau tidak dipakaikan penutup sama sekali. Apa yang harus dia lakukan? Ghassala as-sahih bi aqsal mumkin. Ghassala as-sahih bi aqsal mumkin. Maka dia harus, ya, membasuh bagian yang sehat semaksimal mungkin. Artinya semaksimal mungkin, ya, mohon maaf, kalau lukanya di tangan misalnya, dia basuh semaksimal mungkin seperti ini. Ya, walaupun dia berusaha agar jangan sampai air tersebut mengenai bagian yang luka, yang kalau seandainya kena misalnya akan ada bahaya. Maka dia wajib untuk membasuh bagian yang sehat tersebut bi aqsal mungkin, yaitu dengan semaksimal mungkin, ya, dengan semaksimal mungkin. Fala yutraku illa ma law ghasalahu ta'adda ila jurh, dan dia tidak boleh meninggalkan bagian yang wajib dibasuh kecuali bagian-bagian yang seandainya dia basuh akan mengantarkan air tersebut ke bagian yang luka, ya, ke bagian yang luka, ya, misalnya mohon maaf menetes, atau dia mengalir sailan, ya, mengalir ke bagian yang luka. Ini dalam kondisi ini bagian tersebut tidak perlu dibasuh, ya. Kalau kita lihat dalam kitab lain, dalam kitab Fathul Wahhab, ya, Syarah Al-Faz Umdatus Salik, dikatakan yang harus dia lakukan adalah dia mengambil kain yang basah, ya, dia mengambil kain yang basah, kemudian dia menempelkannya di bagian sekitar lukanya, Jadi bukan dibasuh sekitar lukanya. Kalau memang dia khawatir seandainya air sampai ke luka tersebut, maka akan ia tadarrar, akan dia akan menghadapi satu hal yang buruk, misalnya penyakitnya bertambah atau sakit yang luar biasa dan lain sebagainya. Lalu bagaimana? Berarti kalau begitu ada bagian yang wajib yang tidak dibasuh misalnya. Itu bagaimana? Ini dijawab. Wa tayammama lil jurhi fil wajhi wal yadaini. Oh, berarti kalau ada yang luka di bagian tangan atau di bagian kaki, lukanya fatal, tidak boleh terkena air, berarti ada satu bagian yang belum terkena air. Apa yang harus dilakukan? Kata beliau di sini, wa tayammam, dia tayammum. Maka dia tayammum. Ya, jadi yang sehat seperti biasa, toharohnya bersucinya biasa, wudu yang sehat, ya, kita bersihkan semua. Tetapi bagian yang tidak terkena air tersebut, kata beliau, wa tayammam li jurhi fil wajhi wal yadain. Maka kita bertayammum sebagai pengganti bagian yang tidak terkena air tersebut, ya, fil wajhi wal yadain, ya, tayamum di wajah dan di tangan. Kenapa beliau yang namanya tayamum pasti di wajah dan di tangan? Kenapa beliau tegaskan di wajah dan di tangan? Sebenarnya untuk membantah perkataan, untuk menolaklah kita katakan pendapat sebagian ulama yang mengatakan ditayamumkan juga bagian yang sakitnya. Itu pendapat sebagian ulama. Oleh karenanya di sini Ibnu Naqib tidak setuju dengan pendapat itu. Kata beliau, kalau memang ada bagian tubuh kita yang seharusnya dibasuh tetapi tidak bisa dibasuh dikarenakan luka yang kalau terkena air akan membahayakan orang tersebut, maka tayammama lil jurhi fil wajhi wal yadain. Maka dia boleh tayammum sebagai pengganti dari bagian bagian yang tidak terkena air tersebut. Tayammumnya di mana? Bukan di bagian yang luka, tetapi tayammum yang normal. Ya, Allah katakan apa? Wa in kuntum mardha, ya, apabila kalian berada dalam kondisi sakit, walam tajidu ma'a, dan kalian tidak mendapatkan air, fatayammamu. Ya, fatayammamu, maka berwudulah kalian. Jadi ada beberapa sebab. Terkadang dikarenakan sakit, ya, wa in kuntum mardha, sakit, atau sebab yang lain, tidak menemukan air. Jadi ini sudah berapa sebab ini? Tiga, ya. Sudah kita bahas tiga sebab. Jadi kalau rekan-rekan ditanya, sebutkan tiga sebab di mana kita boleh tayamum. Maka katakan satu, tidak ada air. Dua, ada air, ya, ada air, tetapi kalau kita gunakan, kita akan kehausan, atau kawan kita kehausan, hewan yang kita tunggangi kehausan. Maka dalam kondisi ini kita boleh tayamum. Kondisi yang ketiga, airnya ada, tetapi dia tidak bisa menggunakannya dikarenakan sakit. Tadi sakitnya sudah kita rinci banyak sekali poin-poinnya. Atau sakitnya berupa luka, bagian yang lainnya normal dicuci. Ya, tetapi ada bagian dari yang wajib dicuci tidak bisa dicuci, maka digantikan dengan tayamum. Tayamumnya di mana? Apakah artinya bagian yang luka tersebut dikasih debu? Bukan, ya, bukan seperti itu. Oleh karenanya dikatakan di sini, wa tayammama lil jurhi fil wajhi wal yadain. Maka seseorang tayamum lil jurah disebabkan luka tersebut, fil wajhi wal yadain. Ya, seperti umumnya tayamum. Tayamum itu kan wajah, ya. Famsahu biwujuhikum wa aidikum, basuhlah, usaplah debu ke wajah dan tangan kalian. Fi waqti jawazi ghuslil alil, fi waqti jawazi ghuslil alil, yaitu di waktu di mana seseorang itu boleh membasuh bagian yang sakit tersebut. Artinya kalau karena ini sifatnya tayammum dan hadasnya adalah hadas kecil, ya, itu tidak dilakukan kecuali ketika sudah diperbolehkan untuk tayamum. Dan diperbolehkan untuk tayamum itu di mazhab Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan Imam Malik adalah ba'da dukhul al-waqt, ba'da dukhul al-waqt, setelah masuknya waktu salat. Sebagaimana sudah kita bahas kan, ada syarat diperbolehkannya tayammum. Salah satunya adalah apa? Ba'da dukhul al-waqt, setelah masuknya waktu. Ya, lalu begitu pun ada sebab misalnya menggunakan tanah yang bersih, yang suci, itu sudah kita bahas ya di pertemuan-pertemuan yang lalu. Lalu dikatakan di sini fal junubu yatayammamu matasya. Ya. Adapun orang yang junub, dia bertayamum kapanpun dia inginkan. Beda dengan orang yang hadas kecil akan sholat. Ya, hadas kecil akan sholat tentunya dikaitkan dengan masuknya waktu sholat. Adapun orang yang junub, kata beliau, al-junubu yatayammamu matasya. Dia tayamum kapanpun dia inginkan. Ya, artinya kalau hadas itu kan berarti dia harus wudu dulu. Harus wudu dulu, wudu, lalu bagian yang luka ditinggalkan. Setelah itu baru dia tayamum. Begitu, kalau kondisinya luka. Lalu bagaimana kalau kondisinya dia bukan hadas kecil tapi hadas besar? Dikatakan di sini fal junubu yatayammamu matasya. Jadi tidak harus wudu, dia mandi dulu baru dia tayamum. Dia boleh kapanpun dia tayamum. Di sini disebutkan dalam kitab Fathul Wahhab ya, syarah, kalau yang kita pegang Tanwir Al-Masalik. Dalam kitab yang lain dikatakan li'annahu la tartiba fi taharatihi fa in syaa tayammum qabla ghuslis sahih. Karena kalau kita bicara mandi besar ya, mandi besar yang dikaitkan dengan tayammum, kok mandi besar dikaitkan dengan tayammum? Ah iya, tayammum ada tiga sebab. Tidak ada air, sakit, tidak ada air, haus dan sakit. Ini kita bicara sakit. Artinya kita tidak sedang bicara air itu ada atau tidak. Airnya ada. Hanya saja dia terluka. Yang kalau kena air dia bahaya. Lalu gimana kita mengangkat hadas dari bagian yang luka? Tayammum. Kalau hadas kecil gimana? Wudu dulu. Harus wudu. Kok harus ada wudu sih? Oh iya, karena yang namanya wudu kan ada tartib. Ada urutannya. Setelah kita laksanakan semua bagian dari wudu, ada bagian yang misalnya di tangan atau di kaki yang hanya bisa diusap sebagian, hanya bisa dibasuh sebagian yang lain tidak bisa dikarenakan ada luka, baru kita tayammum. Tapi kalau mandi tidak, kata beliau, fal junubu yatayammamu matasya. Adapun orang yang junub yatayammamu, dia tayammum matasya. Apakah dia ingin tayammum sebelum mandi atau setelah mandi? Itu silahkan. Ya, tayammum setelah mandi. Sepertinya agak-agak mentok di kepala kita ya. Tayammum setelah mandi. Tayammum kan karena enggak ada air. Belum tentu karena enggak ada air. Kadang tayammum itu bukan karena tidak ada air, tetapi karena tidak mungkin menggunakan air. Ini penting ya. Awalnya saya pun merasa bingung. Tayammum setelah mandi. Tayammum setelah mandi. Mandi ada air, tayammum enggak ada air. Bukan itu pemahamannya. Tetapi kadang seseorang tayammum bukan karena tidak ada air, tetapi karena tidak mungkin menggunakan air. Itu harus dipahami. Fal junubu, orang yang junub itu yatayammamu. Dia bertayammum matasya. Kapanpun dia inginkan. Dia bertayammum kapanpun dia inginkan, karena tidak ada tartib dalam mandi. Bahkan kita sudah nukil ketika kita bahas pembahasan mandi, kata Imam An-Nawawi, seandainya seseorang mandi lalu berniat mengangkat hadas lalu dia ratakan air ke seluruh tubuh, ya tanpa terkecuali sudah sah mandi besarnya. Ya, walaupun dia tidak misalnya tidak berwudu dulu, tidak membersihkan kemaluannya, tetapi langsung ya, apa namanya, langsung dia basahi semua, ratakan, dia gosok, itu sah. Ya. Lalu dikatakan di sini wala yantakilu wal muhdith, orang yang hadas, hadas asghar maksudnya, la yantakilu an udwin, dia tidak berpindah dari apa namanya satu anggota wudu. Orang yang hadas la tidak boleh yantakilu pindah an udwin dari satu bagian tubuh yang wajib dibasuh, hatta sehingga yakmula guslan wa tayammuman, sehingga dia menyempurnakan mandi atau tayammum. Artinya jangan pindah ke bagian yang lain sebelum tayammum dulu. Ini yang agak sulit dipahami. Jadi begini, dia wudu biasa. Wudu, biasa wudu. Ketika sampai di bagian tangan, tangannya luka. Dokter bilang tidak boleh kena air. Kalau kena air, Anda tanggung resiko. Nah, kata beliau, tidak boleh kita pindah dari tangan ke kaki. Tidak boleh kita pindah dari bagian tangan untuk melanjutkan ke bagian kepala atau kaki misalnya. Kecuali kita basuh atau kita tayamumkan. Jadi, dia tetap wudu seperti biasa. Dan untuk mengganti bagian yang apa namanya yang terluka tersebut, karena Allah katakan wa in kuntum mardo, kalau kalian sakit, ya salah satu sebab di mana seseorang boleh tayammum. Dan orang yang hadas, yaitu hadas kecil, la yantaqilu, dia tidak boleh pindah an udwin dari satu bagian tubuh yang wajib disucikan, dibersihkan, hatta ke bagian yang lain, hatta sehingga yakmula guslan wa tayammuman, dia telah menyempurnakan membasuh dan tayammum. Ya muqaddiman masya'a, silahkan di yang mana yang mau didahulukan, silahkan mau didahulukan membasuhnya atau tayammumnya. Misalnya dia wudu wajah ya, lalu kan tangan ya, tangan, sesampainya di tangan sebelah kiri ada yang luka parah. Allah katakan dalam Al-Quran, kalau kalian sakit, maka tayammum. Ini tidak mungkin kita kenakan air. Maka dia boleh tayammum dulu. Kalau tayammum berarti tempelkan ke tanah, wajah, dan tangan. Kan begitu. Ya, boleh tayammum dulu atau boleh dibasuh dulu, baru tayammum. Berarti ada dua kali bersuci ya. Bersuci dengan air untuk bagian tubuh yang sehat, yang tidak ada masalah apa-apa, dan tayammum untuk bagian-bagian tubuh yang wajib dibasuh, tetapi tidak mungkin terkena air. Lalu dikatakan di sini, fa'in juriha udwahu fatayammaman. Kalau ada dua bagian tubuh yang luka, maka ya tayammum untuk dua bagian tubuh tersebut. Baik, ma'asyiral muslimin, masyaallah. Ini bagian tayamum ini dalam kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik termasuk salah satu bagian yang cukup rumit ternyata. Banyak tafsilat-tafsilat atau rincian-rincian yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Naqib rahimahullahu taala. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kemudahan untuk bisa apa namanya memahami dan mengamalkan apa-apa yang disampaikan oleh muallif rahimahullahu taala. Ini yang bisa saya sampaikan di pagi yang berbahagia ini. Tidak terasa sudah pukul 6 tepat ya, pukul 6.00. Mudah-mudahan Allah berikan kita keikhlasan dan ilmu yang bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.